بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kita masih berada di pertanyaan yang ke-12 dari kitab al-ilm karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ditanya, saya mengharapkan dari kemuliaan kalian hafizakumullah rahimakumullah taala taudihul manhajis sahih, penjelasan metode yang benar di dalam menuntut ilmu terhadap ilmu yang dituntut yang berbeda-beda. Jazakumullah khairan wa ghafarallakum. Maka beliau menyebutkan bahwa ilmu itu bermacam-macam. Maka yang pertama beliau sebutkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir, ketika dia mempelajari ilmu tafsir, maka dia berusaha pula menghafal ayat-ayatnya dalam rangka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka tidak melewati dari 10 ayat sampai mereka mengetahuinya, dan apa yang di dalamnya termasuk dari al-ilm wal-amal, diilmui dan kemudian dipraktikkan, diamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ilmu sunnah, ilmu tentang sunnah. Maka dia memulai dari yang paling asah, yang paling sahih. Dan yang paling sahih yang ada dalam sunnah, apa yang disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian kita masuk yang berikutnya, as-salis. Tiga ya. As-salis, ilmu al-aqaid, ilmu akidah-akidah. Kutubuhu katsiratun, maka kitab-kitab dalam permasalahan akidah ini banyak sekali. Ya, banyak, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang masalah akidah. Wa ara anna qira'ataha fi hadzal waqti tastaghri katsiran. Maka saya berpandangan, kata Syekh, bahwa membacanya, ya membaca kitab-kitab akidah yang bermacam-macam tadi, ini akan menghabiskan waktu yang banyak. Ya, karena kadang dalam satu kitab itu tebal-tebal pembahasannya, banyak. Wal fawaid maujudatun fi zubadi. Sementara faedah itu akan bisa dijumpai, didapati fi zubad, dalam intisari allati katabaha, yang telah dituliskannya misalnya Syekhul Islam Taimiyah. Jadi intisari ya pokok-pokok itu sudah ada yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal alamatu Ibn Al-Qayyim, dan juga Syekh Al-Alamah Ibn Al-Qayyim. Nah ini dia mempelajari intisarinya yang sudah dirangkum, yang sudah ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti Aqidah Wasithiyah. Naam, ini itu Syekh Islam Ibn Taimiyah. Wa ulama Najdin, dan juga ulama-ulama Najd. Misalnya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa man ba'dahu minal ulama. Seperti Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang setelahnya dari para ulama. Nah, itu dia pelajari tingkatan-tingkatan yang dia harus mengambilnya. Qawaidul Arba'ah, Usulus Sittah, Naam, Usulus Salasah, Kasus Syubhat, Kitabut Tauhid, Naam. Ini akan mencukupi dirinya dari mempelajari aqaid, akidah-akidah. Kemudian yang keempat, ilmu fikih, ilmu tentang fikih. Beliau menyebutkan, wala syakka annal insana yambagi lahu ayyurkaza ala madhhabin ayyinin. Tidak diragukan bahwa manusia sepantasnya untuk menekuni, memusatkan dirinya kepada satu madhab tertentu. Ya. Menekuni pada madhab tertentu. Yahfaduhu wa yahfadu usulahu wa qawaidahu. Sehingga ketika dia menekuni madhab tertentu, maka dia akan menghafalkannya dan menghafalkan usul-usulnya, pokok-pokoknya, dan dia menghafalkan kaidahnya, kaidah-kaidahnya. Nampaknya dia mempelajari madhab Imam Syafi'i, ya sudah dia tekuni, dia hafal usul-usulnya, kaidah-kaidahnya. Lakin la ya'ni dhalik annal tazima iltizaman bima qalahu al-imam fi hadzal madhhab kama iltazim bima qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukanlah yang dimaksud dengan itu kita iltizam, menetapi dengan betul-betul itu saja yang ditetapi, yang diikuti, yang disandari. Apa yang dikatakan oleh imam di dalam madhab. Jadi tidak diperbolehkan untuk fanatik. Artinya ketika dia bermadhab, ketika madhab itu menentukan suatu apa ini, suatu pembahasan, suatu fatwa, jika berjalan dengan Alkitab wa Sunnah, maka dia mengambilnya. Namun jika madhab itu, pendapat itu menyelisih Alkitab wa Sunnah, maka dia harus tinggalkan. Nah, kama yaltazimu bima qalahu Nabi SAW, sebagaimana seseorang harus komitmen dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Iya, kalau terhadap Nabi SAW, maka seseorang diharuskan untuk mengambilnya. Adapun selainnya, dicocokkan dengan Al-Quran, dicocokkan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, Nah, ini nasihat dari Syaikh Ibnu Utsaimin. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dia banyak belajar atau mengambil ilmu dari mazhab Imam Ahmad. Namun terkadang dia keluar dari pendapat Imam Ahmad, ya, ketika dia memandang bahwa hal itu, ya, agak berselisih dengan dalil. Ini Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lakinnahu yabni al-fiqha ala hadha wa ya'khudh min madhahib al-ukhra ma qama dalil ala sihhatih. Akan tetapi dia membangun fikih, ya, di atas hal ini, dan dia mengambil dari madhab yang lain yang tegak dalil tentang kesahihannya. Nah, ini sikapnya seorang muslim ketika bermadhab. Nah, jangan serampangan, salah benar, pokoknya itu sudah. Kalau yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau salah, ini yang menjadi masalah. Nah, dia tidak memilah, tidak peduli apakah ucapannya itu sesuai dengan dalil ataupun tidak. Yang terpenting, jika itu sudah menjadi pendapat madhab, maka itulah harus diikuti dan dipegangi sekuat-kuatnya. Maka ketika ada orang yang berseberangan, maka itulah harus dimusuhi dan ditentang. Ini tidak. Ketika seorang bermadhab, memilih madhab itu hanya untuk memudahkan saja, untuk memahami fikih, memahami pendapat-pendapatnya para ulama. Kama hiya tariqatul a'immah min atba'il madhab. Sebagaimana ini jalannya para a'immah ketika mereka mengikuti madhab. Begini cara mereka. Ya, ada dalil di satu madhab, mereka ikuti. Ada dalil sahih di madhab yang lain, mereka juga ikuti. Ini cara jalannya mereka para imam dalam mengikuti madhab. Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Nawawi wa ghairihima. Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Imam Nawawi dan selain dari keduanya. Hatta yakuna qad buniya al-aslin. Sehingga sungguh dibangun pijakan mereka di atas pijakan yang ala aslin, atas pondasi yang kuat. Mereka sudah punya usul. Mereka ketika mengikuti suatu pendapat sudah ada usulnya. Li'anni ara alladhi akhadhu bil hadith duna an yarji'u ila ma katabul lama fil ahkam syar'iyyah ara indahum syathahatun katsirah. Sesungguhnya saya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, memandang orang-orang yang mengambil hadis kemudian tanpa merujuk, tanpa kembali kepada apa yang para ulama menulisnya dalam hukum-hukum syar'i. Ini juga suatu kekeliruan. Mereka mengambil hadis kemudian mereka memahami sendiri. Nah, tanpa mereka merujuk bagaimana para ulama membahas dalil-dalil itu. Karena dalil-dalil itu bermacam-macam, ada yang sifatnya umum. Ya, siap saja bisa untuk mengamalkannya. Ada yang sifatnya khusus, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Naam. Jadi dalil-dalil itu para ulama yang menyebutkan. Ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ya. Sudah dihapus hukumnya. Ini para ulama yang mengetahuinya. Nah, maka saya memandang ketika mereka ini tidak merujuk kepada apa yang ditulis oleh para ulama dalam hukum syar'i tadi, syathatun katsirah ini banyak memiliki kekeliruan, banyak salahnya. Menurut saya, menurut hemat saya, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Nah, ini ya dikhawatirkan, kata Syekh, ini banyak kekeliruannya. Wa in kanu aqwiyaun fil hadis, sekalipun mereka kuat, kuat-kuat dalam menghafal hadis, wa fi fahmi, demikian pula memahaminya. Lakin yakunu indahum syathatun katsira, tetapi mereka tetap akan memiliki kesalahan, kekeliruan yang banyak. Li'annahum ba'iduna amma yatakallamu bil fuqaha, karena mereka itu jauh dari apa-apa yang para fuqaha berbicara dengannya. Mereka tidak mengambil dari para ahlinya yang mereka sudah berbicara tentangnya, justru kadang mendatangkan pendapat baru. Jangan mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Ini sudah ada kesombongan pada diri mereka. Nah, mereka baru orang-orang yang muncul menuntut ilmu, sudah mengkritik Syekh Albani rahimahullah, sudah mengkritik Syekh Rabi, sudah mengkritik Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahumullah. Baru belajar. Mereka sudah inginnya setingkat dengan para masyayikh al-muhaqqiqin. Dan ini banyak merendahkan Syekh bin Baz, apa itu Syekh bin Baz? Merendahkan Syekh Utsaimin, apa itu Syekh Utsaimin? Syekh Mukbil dan seterusnya. Sementara kadang mereka tidak menghafal hadis, melainkan hanya segelintir saja. Hanya karena pandainya mereka berorasi, pandainya mengolah kata-kata sehingga dianggap Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dianggap dia orang yang paling hebat. Tidak tawadu dengan apa yang dia ketahui. Ingin dialah yang harus tersohor, dialah yang harus terkenal, dialah harus yang ditoleh pendapatnya dan seterusnya. Fatajidu indahum minal masail al-ghuribah, maka engkau akan mendapati di sisi mereka itu dari masalah-masalah yang ghurib, yang aneh-aneh. Ma takadu tajzimu bi anna mukhalifatun li ijma'in, hampir-hampir memastikan bahwa ya, masalah-masalah mereka itu menyelisihi ijma. Wayaglib ala dhannika anna mukhalifat al-ijma, atau keumumannya, mayoritasnya, persangkaanmu bahwa itu menyelisihi ijma. Lihada yang bagi lil-insan ayyar bita fikuhu bima katabahul fuqaha rahimahumullah. Oleh karena ini, seyogianya bagi manusia untuk mengikat fikihnya ya dengan apa yang para fuqaha rahimahumullah telah menulisnya. Namun tidak mendatangkan pendapat-pendapat yang aneh. Naam, perkara-perkara yang para ulama tidak berbicara sebelumnya, kemudian dia lantang berbicara. Tidak apa-apa merokok, makruh aja. Sehingga ketika ke masjid, belum sampai di masjid sudah habis satu batang selama perjalanan. Nah, atau sambil jalan sambil dengarkan musik apa-apa, musik Islami. Nah, yang lain lagi, ya, celananya diturunkan sampai melebihi mata kaki. Apa alasannya? Maslahat dakwah. Nanti kalau kita pakaian seperti ini ditolak masyarakat, gimana cara berdakwah? Dengan berbagai alasan. Nah, alasannya yang penting kan tidak sombong. Tidak apa-apa. Yang dilarang itu kan yang sombong. Dipreteli agama ini. Nah, ketika belajar dipisah laki-laki perempuan. Ketika pilkada dipajang di pinggir jalan semuanya. Walayani zalika ajal imam. Dan tidaklah yang dimaksudkan yaitu hal itu untuk menjadikan al-imam. Imam hadzal madhab, yaitu imam madhab ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi imam ya sekedar imam. Artinya ketika al-imam tersebut pendapatnya mencocoki al-kitab wa sunnah, maka itulah yang dipegangi. Namun ketika ternyata mungkin dalil-dalil yang lain belum sampai kepadanya, sehingga dia berhujah dengan dalil-dalil yang dhaif, kita tidak mengikuti ketika kita sudah tahu. Ya, namanya manusia. Nabi telah menyebutkan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini banyak kesalahannya. Anak Adam banyak kesalahan. Dan sebaik-baik yang berbuat salah yang senantiasa bertaubat. Ya, mungkin dia mengeluarkan istimbat ya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti adik, zohiriyah. Zohiriyah itu selalu memandang yang zohir-zohir saja. Menikah, masna wa sulasa wa ruba, jadi ditambah 2, 3, 4. Jadi berapa itu bunuh? 9 ke berapa? 6. Ada lagi yang berpendapat dalam hadis, disebutkan tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau begitu, kencing dalam botol, baru botolnya buang di air, kan apa-apa, enggak apa-apa. Korik-korik. Nah, ada lagi yang memahami, ya, enggak boleh mengucapkan kepada kedua orang tuuf. Kalau begitu menendang boleh. Artinya, uf saja itu perkara yang ringan sudah dilarang, apalagi yang lebih besar dari itu. Tapi mereka memahami kadang lain. Atau mereka yang senang membuat-buat kelompok. Apa dalilnya? Ikhtilaf umati rahmat. Perselisihan umatku rahmat. Ya, tidak buat apa-apa. Yang sana bikin, yang ini bikin, dan yang lain bikin. Karena itu rahmat. Padahal hadisnya maudhu, palsu. Allah menyebutkan wa atasim bihabla jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Majlisi dalail, dalil-dalil Al-Qur'an. Kar Rasul alaihi salatu wasalam yu'khadhu bi aqwali wa af'alihi ala wajhul iltizam. Seperti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diambil ucapannya, perbuatan-perbuatannya secara mutlak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akwalnya, afalnya ini secara mutlak diterima. Karena kita telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masing-masing kita telah bersaksi. Maka kalau itu Nabi yang menyebutkannya, Nabi yang melakukannya dan berlaku untuk umatnya, maka harus kita terima. Padahalnya kalau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yastadillu biha rajalu hadza qaidatun. Bahkan dia beristidlal dengannya dan dia menjadikan ini sebagai kaidah, sebagai kaidah-kaidah dia. Nah, jadi mazhab-mazhab yang ada itu ya, dia telah membangun kaidah-kaidahnya di atas kitab dan sunnah. Maka wala harat bal yajibu idara al-qawl sahih fi madhabin akhar ayar ja'ilaih. Maka tidak mengapa, bahkan wajib, jika dia melihat al-qawl sahih di madhab yang lain, maka dia merujuk kepadanya. Ini tidak fanatik. Jadi umpamanya dia Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Dia melihat dalil yang sahih yang ada di madhab Malikiyah atau Hambali atau Hanifah. Nah, dia rujuk ke sana. Dia rujuk ke sana. Wal ghalib fi madhhab Imam Ahmad annahu la takaru tara madhhaban min madhahib illa huwa qawlu lil Imam Ahmad. Keumumannya ya, atau secara umum yang ada pada mazhab Imam Ahmad rahimahullah bahwa la takadu, hampir-hampir engkau melihat satu mazhab dari mazhab-mazhab, melainkan di sana di mazhab-mazhab yang lain itu ada pendapat Imam Ahmad. Nah, artinya pendapatnya Imam Ahmad sejalan dengan pendapat imam mazhab yang lain. Rajih kutub riwayatain fil madhab. Maka merujuklah kepada kitab-kitab riwayatain, dua riwayat fil madhab, di dalam madhab. Tajidu anna al-Imam Ahmad, maka engkau akan mendapati Imam Ahmad rahimahullah la yakaru yakun madhab min al-madhab illa walau qawlun yuwafiquh. Ya, hampir-hampir madhab dari madhab-madhab, madhab dari madhab-madhab yang lain, melainkan padanya ada ucapan yang menyamainya, mencocokinya. Ini Imam Ahmad, keunggulan Imam Ahmad. Ya, pendapat-pendapatnya kadang sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya. Wa dzalika li'annahu rahimahullah wasil ittila'i wa rajja'i lil haqqi aina makana. Hal itu karena Al-Imam Ahmad rahimahullah luas dalam penelitiannya. Merujuk ilal haq, dan dia selalu rujuk kepada al-haq dimanapun adanya. Kita pun seharusnya begini. ya, di mana adalah hak, di situ al-haq, maka kita merujuk ke sana. Jangan terus mengikuti satu orang, salah benar pokoknya itu terus. Nah, ini berbahaya. Berarti dia atas hawa nafsu ketika dia beragama. Nah, kalau guru-guru kita, syekh-syekh kita di atas al-haq, maka kita terus bersama mereka. Namun ketika mereka sudah mulai melenceng ke kiri dan ke kanan, dan ketika diharapkan untuk rujuknya tidak rujuk-rujuk, bahkan semakin hari semakin kelihatan penyimpangannya, kita tidak boleh mengikutinya. Jangan justru yang salah ditutupi. Wah, itu takwilanmu aja, tapi yang sebenarnya begini. Padahal sudah nyata melakukannya, masih di bela-belanya. Sudah, memang dia salah ya salah, karena dia bukan ar-rasul, manusia biasa. Falidhalik ara anna al-insana yarkaz ala madhhab min al-madhahib allati yakhtaruha. Maka oleh karena itu saya memandang bahwa manusia untuk menekuni ya atas madhab, dari madhab-madhab yang dia memilihnya. Oh, saya milih madhab ini. Ya sudah, ditekuni madhab itu. Wa ahsanul madhahib fi mana alamu min haythu ittibai sunnah madhab Imam Ahmad rahimahullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin. Dan sebaik-baik madhab yang kami ketahui dari sisi ittibanya kepada sunnah, ya, ittibanya kepada sunnah adalah madhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, wa in kana ghairuhu qad yakun aqrab ila sunnah min ghairi. Meskipun yang lainnya kadang lebih dekat kepada sunnah daripada yang lainnya. Al-anna kullama asyartu qabla qalil. Bahasanya tatkala aku mengisyaratkan yang beliau baru sampaikan tadi, bahwa yang paling mendekati mengikuti sunnah dan yang paling baik adalah madhab Imam Ahmad, sekalipun yang lain terkadang dari sisi perkara yang lain lebih dekat kepada sunnah. La takadu tajidu madhaban min al-madhahib illa wal Imam Ahmad yuwafiquhu rahimahullah. Hampir-hampir tidak engkau jumpai satu madhab dari madhab-madhab kecuali Imam Ahmad sejalan dengannya, mencocokinya rahimahullah. Iya, ini madhabnya al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena beliau ini Syekh Ibn Utsaimin menggeluti, menekuni madhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa ahammu syai'in aidan fi manhaj talab al-ilm ba'da an-nadhir wal qira'ah ay yakuna faqihan. Dan yang terpenting sekali, ya, sesuatu yang terpenting juga di dalam metode cara menuntut ilmu setelah nazar. Tahu nazar, Mbah? Nah, tahu ya. Setelah nazar dan setelah membaca, ayakuna faqihan, dia harus faqih. Apa itu faqih? Bimana ayya'rifa hukma syariah wa athariha wa maghzaha, yaitu dia mengetahui, mengenal hukum-hukum syariah, ya, kemudian asar-asarnya, pengaruh-pengaruhnya, dan tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya. wa ayat baqa atau ayatabiqa ma alimahu minha tatbikan tatbiqan hakikian biqadima yastati' dan dia mewujudkan mentatbik mempraktikkannya apa yang dia ketahui dari hakam syariah dengan tatbik hakikian yang sebenar-benarnya dengan kadar sesuai kesanggupannya. Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Lakin yahris ala tatbik biqadri ma yastati'. Akan tetapi dia berusaha, bersemangat, memiliki hirs untuk tatbik, menerapkan, merealisasikan dengan kadar kemampuannya. Wa anukarriru alaikum daiman hadhi nuqtah. Dan saya mengulang-ulang ya atas kalian ini selalu an-nuqtah. Poin ini. Ini diulang-ulang. At-tatbik. Ini yang harus diikuti. Ya. Penerapannya. Ini yang terpenting sekali. Karena banyak hamba-hamba Allah telah banyak ilmu yang didapati. Tetapi penerapannya tidak ada. Tatbiknya, praktiknya jauh. Nah, terutama sekali sesama ikhwan salafiyin untuk selalu memaafkan terhadap yang lain. Ini yang terpenting sekali. Jangan kita egois dengan yang lain. Ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, masalah sepele kemudian dibesar-besarkan sampai kemudian tidak mau berteguran, tidak mau memberi salam dan seterusnya. Ini harus kita jauhi. Jauhi sejauh-jauhnya. Dari pintu ini setan akan masuk. Dari pintu ini setan akan masuk. Nah, terasa sesak hati ini ketika kemudian antara satu dengan lain itu bermusuhan. Ketika bertemu tingkahnya aneh-aneh akhirnya. Jadi salah tingkah, tidak enak dan seterusnya. Akhirnya harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Baik kepada kita ikhwan ataupun ummahat. Ini harus. Ini penyakit. Bila mana penyakit ini terus ada. Atau terus tumbuh subur. Maka dikhawatirkan ke depannya. Ya, kerusakan. Baik pada diri kita ataupun keturunan-keturunan kita ke depannya. Jadi banyak-banyak memberi uzur kepada yang lain. Selama itu tidak menyelisih manhajus sahih. Ya, tidak menyelisih prinsip-prinsip yang pokok. Maka yang seperti ini kita harus jaga. Di mana-mana selalu terjadi seperti itu. Ya sudah sering kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ta'alluful qulub ini yang sering dilanggar. Nah, terutama kepada ummahat. Sesedikit tersinggung. Ini harus diobati dengan obat yang pas. Jangan obat yang tidak pas. Ya, obat yang mengena. Masing-masing mengoreksi dirinya. Jangan mengunggulkan dirinya. Saya yang terbaik. Ah, ini susah kalau yang seperti ini. Jadi dia meyakini bahwa dirinya hamba yang lemah, penuh dengan kelemahan. Dia harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mengunggulkan dirinya saya yang terbaik. Yang lain tidak ada apa-apanya. Ah, seperti ini. syaitan sudah ikut bermain bersamanya. Terus ini harus ditatbik. Sudah banyak ilmu yang kita pelajari, sudah banyak nasihat yang kita mendengarkan, tinggal kita mentatbik, mempraktekannya. Naam. Ikhwanuna, saudara-saudara kita, sedikit, di mana-mana sedikit. Tetapi kalau hati-hati kita tidak bersatu, maka ini kata Nabi SAW seperti buih yang di lautan kelihatannya. Ya, mungkin banyak, tapi tidak ada kekuatannya. Ya, ini mungkin yang kita bisa baca. Ya, tadi tatbik tadi dalam masalah ibadah, akhlak, muamalah. Nah, ini diterapkan sehingga engkau diketahui seorang penuntut ilmu dan engkau beramal dengan apa yang engkau ketahui. Nah, ini tatbik, poin yang ditekankan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Tatbik. Poin yang ini, penerapan. Berilmu gampang orang berilmu. Tapi penerapan ini diusahakan jiwa yang ditundukkan kepada Al-Haq. Kalau dia pandai dalam memahami pelajaran, walhamdulillah diberikan kelebihan. Jangan menghina yang lain. Kalau yang lain susah dalam memahami, bersabar juga, jangan putus asa. Karena Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang diberi lebih, ada yang kurang. Yang penting kita sama-sama berusaha untuk mengikuti manhajus sahih, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.